kasihan aku tuh tukang nomor siji rasa keukir sajerone hati sampun lembah manah anggonku tresno roko we susah seneng saya tak rasa ke embuh piye akhire ngalah adi welas asih antum mati kroso bere antuk ngasang ngabetane tresno iki ora pamre melerangin segera buka hatiku karang kekenyang tengah laut kuat ke aku tansa takut sing kenceng ra bakal tak ujege amarga suci ning tresnaku namung ganggu kowe. Yen pancen jodoh